Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara konseling kesehatan anak bersama Dr. Aditya Putra Pratama. Dan tema kali ini yang akan kita bahas adalah kejang pada anak, apa yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah Dr. Adit sekarang sudah berada di tengah-tengah kita dan siap untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Dok. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله para pendengar setia radio Indah Siar حفظني حفظكم الله جميعا الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali di udara di frekuensi 91,8 Radio Indosiar FM. Semoga pada pertemuan kita di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan memberikan kelapangan dan keluasan ilmu atas apa yang kita diskusikan dan kita bicarakan pada malam hari ini. Topik malam hari ini saya ketengahkan tentang kejang yang terjadi pada anak. Sesungguhnya fenomena kejang pada anak cukup sering terjadi, ya, dan berkisar atau frekuensi kejang itu sering terjadi pada anak-anak di antara level usia 6 bulan sampai dengan usia 5 tahun. Kejang sendiri mempunyai definisi atau mempunyai arti berupa gerakan involunter yang tidak disadari, yang gerakan tersebut dalam keadaan seseorang yang mengalami kejang mengalami ketidaksadaran, sehingga harus dibedakan pula nanti ada beberapa hal terkait dengan bentuk-bentuk yang menyerupai dengan kejang. Nah, tentu nanti perlu dipahamkan mengenai bentuk-bentuk yang ternyata hampir mirip menyerupai kejang, tapi sesungguhnya itu bukan kejang. Kejang ini secara keumumannya hampir selalu disertai dengan demam. Kita bicara pada anak, maka ketika kemudian kasus tersering pada seorang anak itu adalah biasanya disertai dengan demam. sehingga identik biasanya pada seorang anak ketika dia mengalami kejang itu disebut sebagai disertai demam, maka biasanya disebut sebagai kejang dengan demam. Nah, kejang dengan demam atau kejang demam, ya saya singkat, saya mudahkan pembahasannya seperti itu, atau terminologinya kejang demam, saya mudahkan terminologinya seperti itu, adalah kejang yang diprovokasi oleh demam. Artinya kejang tersebut muncul atau kejang tersebut terjadi disebabkan dan diakibatkan oleh munculnya demam. Ya, demam sendiri adalah peningkatan suhu tubuh ya, pada seorang anak yang di atas 38 derajat Celcius. Namun khusus pada kejang demam, ini kita mengacu kepada definisi atau arti yang telah disebutkan oleh ILAI atau sebuah organisasi yang memang mengurusi dan menangani masalah kejang. ILAI itu sendiri singkatan dari International League of Against Epilepsy. Nah, yang terbaru saat ini ya, di mana kejang demam itu adalah kejang tadi yang diprovokasi oleh demam, dan khusus pada kejang demam itu biasanya dikategorikan dengan peningkatan suhu di atas 38,2 atau ada beberapa referensi mengatakan di atas 38,5 derajat Celcius. Dan sifatnya adalah ekstrakranial. Ya. Ya, tentu nanti ada dua hal lagi yang juga akan saya jelaskan, ada yang disebut ekstrakranial, ada juga yang disebut intrakranial. Apa itu ekstrakranial? Yaitu ekstrakranial adalah hal-hal yang berkaitan dari di luar fungsi ataupun hal-hal tertentu yang berada di dalam internal otak itu. Jadi otak kita itu tentunya ada yang internal yang memang jaringan otak dan sekitarnya ya, jaringan otak, parenkim dan seterusnya. Ya, dan selaput otak itu sendiri itu masuk kepada jaringan internal otak. Nah, yang sifatnya eksternal otak itu contohnya adalah salah satunya ya, disebabkan oleh bisa hipoglikemi, kekurangan glukosa dalam darah, bisa juga imbalance elektrolit ya. Elektrolit kita, tubuh kita memang oleh Allah diciptakan mengandung banyak elektrolit yang mungkin kita kenal adalah natrium, kalium, kalsium dan sejenisnya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya ekstrakranial, maka itu proses yang disebut sebagai kejang demam. Jadi sekali lagi saya tegaskan, terminologi kejang demam adalah kejang yang sifatnya gerakan involunter yang terjadi pada seorang anak, gerakan yang tidak disadari akibat infeksi atau akibat peningkatan suhu tubuh akibat demam itu, dengan catatan suhu tubuhnya terjadi peningkatan di atas 38 atau 38,5 derajat Celcius dan sifatnya ekstrakranial, artinya di luar dari jaringan otak dan sekitarnya. Nah, tentu ketika kita bicara tentang kejang demam, maka ketika kejang demam ini merupakan kondisi penyakit atau kondisi keadaan kejang yang memang cukup sering terjadi pada anak-anak ya, di antara tadi saya sampaikan di usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun dan itu kurang lebih sekitar 70-80% ya. Jadi pada anak-anak tertentu yang demamnya tinggi ya, tubuh kita ini mempunyai batas ambang rangsang kejang ya. Nah, pada ketika kondisi demam terlalu tinggi, tubuh kita tidak mampu mengkompensasi suhu tubuh dengan baik akibat peningkatan suhu tubuh tersebut, maka muncullah kejang. Ya, jadi itu poin-poinnya. Dan ketika kemudian kita bicara kejang demam yang kedua, di samping di usia 6 bulan sampai 5 tahun, maka dia sifatnya 80% jinak. Artinya jinak itu artinya tidak menimbulkan komplikasi. Nah, gitu ya. Komplikasinya apa saja? Yaitu komplikasinya yang sifatnya intrakranial. Tadi saya sudah cerita bahwa kejang demam itu harus sifatnya ekstrakranial. Artinya dia tidak akan muncul gangguan ke depan berupa komplikasi ya, sifatnya yang intrakranial tadi yang bisa mengarah kepada epilepsi. Epilepsi itu beda lagi ya. Kalau epilepsi itu kejang tapi tidak disertai demam. Nah, itu kita bedakan. Kalau kita bicara kejang demam, maka provokasi kejang itu disebabkan oleh demam. Begitu. Tentu ketika kejang demam 80% dia akan sembuh dengan sendirinya. Dalam tanda kutip, dia tidak akan berlanjut kepada periode ketika anak tersebut menjadi apa bertambah besar, bertambah usianya semakin bertambah, maka dia tidak akan berlanjut kepada hal-hal yang komplikasi yang lebih berat. Komplikasi yang lebih berat dari kejang demam adalah epilepsi. Nah, tentu ada faktor lainnya. Ada yang disebut kejang demam simplek, ada kejang demam kompleks. Kejang demam simplek atau kejang demam sederhana adalah kejang demam yang hanya terjadi kurang dari 15 menit kejang, durasi kejangnya. Dia tidak mempunyai efek sequel, efek sisa. Jadi kalau ada anak kejang kemudian dia mengalami kelumpuhan, nah itu adalah efek sisa dari kejang. Pada kejang demam sederhana, dia tidak mempunyai defisit neurologis, tidak mempunyai gangguan saraf yang terjadi efek dari kejang tersebut. Dan kejangnya biasanya hanya terjadi sekali dalam 24 jam. Berbeda dengan kejang demam kompleks, maka kejang demam kompleks adalah kejang demam yang terjadi lebih dari 2 sama dengan 2 kali dalam 24 jam. Dan dia mempunyai defisit neurologis. Ya, defisit neurologis adalah gangguan saraf, efek atau imbas dari kejang tersebut. Dan biasanya bisa terjadi yang kejang demam kompleks ini yang sifatnya kejang demam parsial ya, atau kejang demam sebagian. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau kita juga bicara tipe kejang ada berbagai macam ya. Ada yang disebut tonik-klonik ya. Ya, tonik itu kaku. Jadi kalau kejang itu mengaku. Ya, mengeras tubuhnya, ya, kakinya, tangannya mengaku, mengejang gitu ya, mengeras. Kalau klonik itu kelojotan di samping. Kalau nanti ada tonik klonik, berarti dia antara mengejang sama kelojotan. Jadi kejang, mengejang, mengaku, kemudian kelojotan, itu namanya tonik klonik. Ya. Nah, kalau ada lagi kejang, tipe kejang yang lain yang disebut tipe kejang absens, tipe kejang yang bengong, ya, bengong saja. Kemudian ada tipe kejang yang sifatnya mioklonik, yaitu bengong tapi tiba-tiba jatuh terkulai lemas. Nah, itu yang namanya mioklonik. Ya. Nah, keumumannya pada kejang demam simpleks atau kejang demam sederhana itu sifatnya tonik-klonik. Ya, mengejang dan mengaku begitu. Dan kelojotan, umumnya seperti itu. Pada kejang demam kompleks berbeda, dia sifatnya lebih parsial. Kalau yang simplek dia general seluruh tubuh ya. Tapi kalau yang kompleks itu hanya sebagian tubuh saja. Misalkan tangan kanan saja atau kaki kanan saja atau kaki kiri saja atau tangan kiri saja. Itu yang disebut kejang demam kompleks. Nah, tentu kalau ada seorang anak mengalami kejang demam kompleks, maka dia mudah sekali berpotensi masuk kepada keadaan komplikasi ke depannya. Ya, bisa jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan, bisa juga yang paling sering terjadi epilepsi tadi. Yaitu di mana pada ke depan ketika dia kejang tidak perlu ada demam lagi menjadi kejang. Pada kondisi dia kemudian mengalami kejang, tiba-tiba terjadi kejang, padahal dia tidak demam. Nah, itulah yang disebut sebagai epilepsi. Ya. Bagaimana penanganannya ketika kemudian kita mempunyai kecenderungan. Jadi kejang demam tidak serta-merta anak-anak demam semuanya pasti kejang ya, tidak. Ada hal-hal tertentu yang mengindikasikan, mensyaratkan seorang anak demam kemudian dia jadi kejang. Apa itu? Satu, ya, yang pertama adalah adanya riwayat keturunan. Jadi kalau misalkan anak ini, kakak sepupunya atau adik sepupunya juga mengalami kejang saat dia demam lah, hati-hati. Ini juga bisa menyebabkan anak tersebut dia mempunyai potensi ketika dia demam jadi kejang. Ya. Atau ada hal lain, misalkan saking tingginya demam ya, demamnya bisa sampai 40 lebih, bisa sampai 41 derajat Celcius. Nah, ini ambang batasnya itu sudah terlampaui pada kasus yang demamnya sampai di atas 40, 41. Nah, yang jadinya efeknya akan muncullah itu kejang ya, karena ambang batas rangsang kejangnya terlampaui. Nah, tentu ketika kemudian kita ya sebagai orang tua ya, mengetahui ya, mungkin ada saudara kita atau ponakan kita mempunyai kejang, kita harus hati-hati sama anak-anak kita ya. Ketika dia demam kita harus selalu siapkan obat demam ya, dan harus siapkan hal-hal yang kita siapkan untuk mencegah supaya anak kita itu tidak berlanjut demamnya sampai tinggi dan tidak terkontrol yang kemudian akhirnya mengakibatkan kejang. Nah, tentu penanganan kejang itu ya kita harus waspadai, di samping memberikan obat anti demam atau obat penurun panas, tentu kita juga harus memperhatikan cairannya, karena sebagian besar komponen yang ada di anak itu adalah cairan. 70-80% dari body mass index seorang anak itu adalah cairan. Nah, tentu kita harus perhatikan cairannya. Jangan sampai kemudian kita terus-menerus memberikan obat demam tapi cairannya tidak kita perhatikan. Yang terjadi apa? Ya, ketika koreksi cairan ini tidak betul, demamnya enggak turun-turun juga. Nah, itulah yang kemudian masuk kepada demamnya tinggi terus, dan ketika ambang rangsang batas kejangnya terlampaui, muncullah kejang tadi. Itu sekelumit definisi dan teori tentang kejang demam yang saya kira perlu diwaspadai oleh para orang tua. Dan tentu ketika kemudian anak kita kejang, ya segera ya. Yang penting pertama, para orang tua tidak perlu panik ya. Letakkan di tempat yang aman ya. Kemudian segera buka bajunya ya. Jangan sampai terlambat juga, dan terus hati-hati ya. Kita jangan memaksakan diri untuk memberikan alat-alat tertentu di mulut anak kita ya kalau dia kejang. Yang penting amankan jalur napasnya, airway-nya ya. Pastikan anak kita tidak ada yang menyumbat jalur napasnya, karena kalau tersumbat kejangnya juga akan semakin parah dan bisa jadi henti napas nanti. Ini jauh lebih berat nanti kondisinya. Nah, kemudian jangan sekali-kali pula kita memberikan sendok ataupun tangan kita bahkan untuk mencegah kalau kejang itu kan kadang kalau yang sifatnya tadi saya sampaikan ada yang tonik-klonik ya, klojot-klojotan begitu, kadang suka ya model apa mulutnya itu suka berdetak-detak begitu ya. Nah, itu tandanya dia kejang gitu. Nah, itu jangan sekali-kali tangan kita masuk, apalagi sendok, bisa patah giginya. Waspadai itu ya. Kemudian tenangkan dan kita tidak panik ya. Kalau memang masih ada kompres, kita lebih baik berikan kompres sesuai, jangan kompres dingin ya. Kalau dingin nanti malah akan sulit sekali demamnya jadi turun ya. Cukup sesuai dengan air biasa saja dikompres, dan sesegera mungkin kita membawa si kecil untuk ke fasilitas kesehatan terdekat supaya ditangani kejangnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya kira banyak sering terjadi di lapangan dan mungkin menimbulkan kecemasan dari para orang tua.